نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar radio baik Bas FM maupun radio yang lainnya yang ada di Madiun dan Ponorogo di mana saja berada yang juga semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih memiliki kesempatan dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah. Kita juga memiliki kemauan, memiliki semangat untuk bersama-sama mengkaji pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak pernah putus kepada kita. Dan terakhir kita membahas tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, dimulai dari keutamaan Abu Bakar. Beliau adalah orang yang paling mulia secara mutlak sesudah Rasulullah SAW. Kemudian disusul dengan Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga Utsman ibn Affan. Kemudian Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Setelah itu disusul dengan 6 orang lainnya yang termasuk dalam Al-Ashrah Al-Mubasyarun Biljannah, 10 orang yang diberi kabar gembira, dinyatakan masuk sorga, yaitu Talhah Ibnu Ubaidillah, Az-Zubair Ibnu Al-Awwam, Abdurrahman Ibnu Auf, Sa'ad Ibnu Zaid, Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, kemudian Sa'id Ibnu Zaid, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Jadi inilah 6 orang lainnya selain Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita harus meyakini sebagai salah satu atau sebagai bagian dari prinsip akidah bahwa orang yang paling utama sesudah Nabi adalah Abu Bakar disusul yang nomor 2 Umar, disusul yang nomor 3 Utsman, disusul yang nomor 4 Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan urut-urutan keutamaan mereka adalah sebagaimana urut-urutan kekhalifahan mereka, disusul kemudian dengan 6 orang berikutnya yang termasuk al-ashrah al-mubasyarun bil jannah. Kita lanjutkan kajian kita pada halaman 121 dari kitab Ta'liqatun ala syarh sunnah al-imam al-muzani yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Berikutnya adalah perkataan atau syarah dari Syekh Abdul Razzaq tentang perkataan al-musannif sebagai berikut. Qauluhu wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minat tafdhil. Dan kita berikan kecintaan secara ikhlas, secara tulus terhadap setiap mereka, terhadap setiap orang di antara mereka, sesuai dengan kadar urutan keutamaan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka. Kita berikan kecintaan secara ikhlas, secara tulus kepada tiap-tiap orang di antara para sahabat yang sudah kita sebutkan, mulai dari Abu Bakar, disusul kemudian 9 orang berikutnya dari al-ashrah al-mubasyarin bil jannah, diawali dengan 4 orang khalifah Rasulullah, disusul dengan 6 orang berikutnya. Jadi kepada setiap orang di antara mereka kita berikan kecintaan secara ikhlas sesuai dengan urut-urutan keutamaan yang ditetapkan sebagai kewajiban dari Rasulullah SAW untuk mereka. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ay anna miqdara mahabbatihim yatafawatu bihasabi tafawutihim fil fadli wal manzilah. Artinya kadar kecintaan kepada mereka, kepada para sahabat yang 10 orang ini, itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keutamaan mereka dan sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka. Sekali lagi, ukuran kecintaan kepada mereka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ukuran urut-urutan keutamaan dan kedudukan mereka. Dan hal ini kata Syekh hafizahullah, wa hadza yuhaffizul muslimu wa hadza yuhaffizul muslima an yaqra'a fadha'il as-sahabah wa manaqibahum ar-rasyidah wa ma'athirahum al-hamidata hatta tazida mahabbatuhum fi qalbihi wa idza zadat al-mahabbatu fi qalbihi zada al-ittiba' wal-ittisa' bihim. Dan ini kewajiban kita untuk menyintai 10 orang sahabat Rasulullah SAW tersebut sesuai dengan peringkat dan keutamaan mereka. Ini mendorong seorang muslim Hal ini mendorong, menyemangati seorang muslim untuk membaca keutamaan-keutamaan para sahabat. Jadi hal ini memberikan motivasi, memberikan dorongan semangat kepada setiap muslim. Alhamdulillah kita termasuk muslim, insyaallah mendorong semangat setiap muslim untuk mau membaca tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Jadi para sahabat itu adalah tokoh-tokoh kaum muslimin, imam-imam kaum muslimin, dan tokoh-tokoh yang harus dihormati, yang harus dikagumi, yang memiliki keutamaan yang kita tidak akan tahu keutamaan-keutamaan per individu di antara mereka kecuali apabila kita mau membacanya. Menyibukkan diri dengan membaca tentang keutamaan para sahabat adalah hal yang sangat utama, hal yang sangat diperlukan oleh setiap muslim. Begitu juga membaca tentang manaqibahum ar-rasyidah, tentang jejak-jejak langkah terpuji mereka yang memberikan petunjuk, banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan motivasi, banyak memberikan petunjuk. Kalau kita membaca sejarah langkah-langkah, tindakan-tindakan para sahabat yang terpuji, baik ketika mereka hidup secara individu, ketika mereka hidup bermasyarakat, ketika mereka hidup dalam mengemban dakwah, ketika mereka hidup berjihad, mereka punya tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang terpuji, yang itu semuanya memberikan petunjuk kebaikan kepada kita. Wa ma'athirahum alhamidah, demikian juga membaca tentang asar-asar mereka, jejak-jejak mereka yang terpuji. Sehingga kalau kita faham akan keutamaan dan jejak langkah mereka yang terpuji, yang dikagumi dan memberikan petunjuk kepada kita, tazida hatta tazida mahabbatuhum fi qalbihi, sehingga bertambahlah kecintaan kepada mereka di dalam hati seorang muslim. Seorang muslim yang paham benar akan keutamaan sahabat, kehebatan para sahabat, langkah-langkah mereka, akhlak mereka, adab mereka, semangat mereka, perjuangan mereka, pembelaan mereka terhadap Islam, terhadap nabinya, itu akan menambah kecintaan dalam hati seorang muslim kepada mereka. Wa idza zadat al-mahabbatu fi qalbihi, kalau rasa cinta ini bertambah dalam hati seorang muslim, maka orang muslim tersebut akan bertambah ittiba'nya kepada sahabat, dan bertambah ittisa' seorang muslim untuk mengambil suri toladan kepada para sahabat. Jadi yang memang yang layak untuk diikuti jejak langkahnya sesudah Nabi SAW adalah para sahabat. Abu Bakar, Umar, sampai Nabi mengatakan iqtadu bihadaini alladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah jejak langkah dua orang yang sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Tapi kita akan punya semangat untuk ittiba' dan mengambil suri teladan mereka apabila kita faham siapa mereka, faham luar dalamnya, sehingga kekaguman kita akan semakin bertambah-tambah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang menjadi jembatan antara Nabi dengan kita, sehingga kita bisa memahami risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT. Bagaimana cara memahami Islam, bagaimana cara mengamalkan Islam, itu kita akan tahu kalau kita mengikuti pemahaman para sahabat dan memperhatikan amaliah-amaliah para sahabat. Ini tentang 10 orang. 4 orang khalifah Al-Khulafa'ur Rasyidun, disusul dengan 6 orang berikutnya yang menjadi penghuni sorga, yang dinyatakan secara tegas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kita perlu memahami bagaimana sejarahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika beliau-beliau ini menjadi khalifah, kehebatan-kehebatan mereka mengatasi masalah, sikap-sikap mereka dalam berakidah, sikap-sikap mereka dalam beribadah, sikap-sikap mereka dalam bermuamalah, dalam berakhlak dan seterusnya. Kemudian juga kita perlu mempelajari bagaimana Sa'id ibnu Zaid, bagaimana Sa'ad ibnu Abi Waqqas, bagaimana Abdurrahman ibnu Auf, bagaimana Talhah ibnu Ubaidillah, bagaimana Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Perlu kita secara detail untuk lebih memahami tentang para sahabat Rasulullah SAW yang mulia ini. Berikutnya, qauluhu. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, thumma lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum. Kemudian juga untuk seluruh sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, min ba'dihim, sesudah 10 orang sahabat yang disebutkan di muka. Sesudah kita menyintai 10 orang sahabat al-ashrah al-mubasyarun bil jannah, kewajiban kita berikutnya adalah menyintai seluruh sahabat Nabi SAW. Sesudah 10 orang al-ashrah al-mubasyarun bil jannah. Ay, kata Syekh hafizahullah, nukhlisul mahabbata aidan lisair sahabati min ba'dil ashrah. Artinya kita juga memberikan kecintaan secara tulus, ikhlas, kepada seluruh sahabat Nabi sesudah 10 orang sahabat yang pertama. Fatajibu mahabbatuhum ala kulli muslimin, maka wajib menyintai mereka, hukumnya wajib, hukum menyintai para sahabat wajib hukumnya, sesuai dengan peringkat-peringkat keutamaan mereka, wajib hukumnya, kalau tidak dosa, akan dijelaskan nanti. Kenapa wajib menyintai mereka? Lisabiqatihim fi nusrati hadad din wa da'wati ilaih, karena mereka lebih dahulu memberikan pembelaan kepada agama ini. Mereka adalah orang yang pertama-tama terlebih dahulu bersama-sama dengan Nabi memberikan pembelaan kepada agama ini. Wadda'wati ilaihi, dan mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu melaksanakan dakwah, mengajak umat menuju kepada agama ini. Tidak ada keutamaan yang lebih dibandingkan dengan keutamaan mereka dari orang-orang yang sudahnya. Gak mungkin orang-orang yang sekarang akan bisa melebihi semangat mereka dalam membela agama. Tidak mungkin orang-orang sekarang itu melebihi semangat dakwah mereka, karena mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam dakwah, paling bersemangat membela agama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, walima mannallahu bihi alaihim min ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sama'i ahadithihi radhiyallahu anhum. Yang kedua, kenapa kita wajib menyintai mereka? Karena anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mendapatkan anugerah dari Allah SWT yang anugerah ini tidak dimiliki oleh, tidak diberikan kepada selain sahabat. Khusus anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sahabat. Anugerah apa? Bisa melihat Nabi SAW. Apa ada seseorang sesudah sahabat yang bisa melihat Nabi? Enggak ada. Tidak ada seorang pun sebesar apapun, setinggi apapun kedudukannya yang bisa melihat Nabi SAW selain para sahabat yang beriman, melihat Nabi dan beriman kepada Nabi selain para sahabat. Dan juga anugerah yang lain yaitu mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Maka mereka adalah orang-orang yang mendengar hadis-hadis Nabi SAW secara langsung. Radhiyallahu anhum ajma'in. Keutamaan ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Siapapun orangnya tidak akan bisa menandingi keutamaan ini. Anugerah khusus yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Melihat Nabi, menjadi sahabat Nabi, mendengar hadis-hadis Nabi. Berbicara langsung dengan Nabi. Mendengar nasihat-nasihat Nabi. Mendengar pengarahan-pengarahan Nabi. Dan mereka adalah orang-orang yang layak untuk disebut sebagai orang yang paling faham terhadap agama ini. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, wa mahabbatuhum alamatun alal iman. Kama anna bughdahum alamatun alal nifaq. Cinta kepada para sahabat adalah tanda keimanan. Cinta kepada para sahabat adalah tanda keimanan. Sebagaimana benci kepada para sahabat adalah tanda kemunafikan. Orang yang beriman pasti cinta kepada para sahabat. Kalau ada orang mengaku beriman tidak cinta kepada para sahabat, ini tidak disebut sebagai mukmin. Tapi lebih layak dia memiliki tanda-tanda kemunafikan. Munafik itu artinya orang yang menyembunyikan kebencian kepada Islam, permusuhan kepada Islam, tapi menampakkan keislaman secara lahiriah. Karena tidak mungkin orang yang benar-benar beriman itu benci kepada sahabat. Sebab sahabat itu adalah yang membawa, menyampaikan ajaran Islam, yang menjadi jembatan bagi kita untuk bisa memahami ajaran Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih. Disebutkan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya. Kata beliau, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada sahabat ansar. Kalau cinta kepada sahabat ansar, maka juga berarti harus cinta kepada sahabat muhajirin. Dan tanda kemunafikan adalah benci kepada para sahabat ansar. Tanda keimanan terletak pada kecintaan kepada para sahabat Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah benci kepada para sahabat Ansar. Wa qala aidan, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yuhibbuhum illa mu'min. La yuhibbuhum illa mu'min, wala yubghiduhum illa munafiq. Ini bahasanya tegas. Tidak cinta kepada mereka kecuali mu'min. Orang yang tidak mu'min enggak mungkin akan cinta kepada mereka. tidak cinta kepada mereka kecuali mukmin, dan tidak benci kepada mereka kecuali munafik. Tidak benci kepada mereka kecuali munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah menyintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang benci kepada mereka, niscaya Allah membencinya. Ini jadi ukuran untuk meraih kecintaan Allah, di antaranya adalah cinta kepada sahabat. Yang pokok adalah ittiba kepada Nabi SAW. Ittiba kepada Nabi SAW harus cinta kepada para sahabat. Enggak bisa dipisahkan. Mengikuti Nabi tapi benci kepada para sahabat enggak bisa. Mengikuti Nabi harus cinta kepada para sahabat. Karena cinta kepada para sahabat adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang benci sahabat, siapa yang membenci sahabat, niscaya Allah akan membencinya. Qala At-Tahawi rahimahullah. Al-Imam At-Tahawi Al-Hanafi, bermadhab Hanafi. Beliau mengatakan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau juga memiliki kitab namanya Kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Isinya adalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kurang lebih isinya mirip dengan Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani, tapi lebih, ketika disyarah lebih tebal syarahnya. Tapi prinsip-prinsipnya yang terkandung di dalamnya mirip dengan kitab Syarh Sunnah yang ada di hadapan kita, karya Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sama isinya. Dan kita menyintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Dan kita tidak berlebihan, tidak keterlaluan di dalam menyintai seseorang di antara para sahabat. Cintanya cinta yang pas. Bukan kurang dalam menyintainya dan bukan berlebihan di dalam menyintainya sehingga ghulu, kultus kepada sahabat itu tidak. Atau ghulu cintanya kepada sahabat. Kepada para sahabat saja tidak boleh ghulu. Apalagi kepada orang-orang soleh yang bukan sahabat. Tidak boleh ghulu. Sebab ghulu fis salihin. Sikap berlebihan cintanya kepada orang-orang soleh, termasuk kepada sahabat, itu yang menjadi biang keladi terjadinya kemusyrikan di muka bumi. Jadi cinta, tapi cintanya tidak boleh berlebih-lebihan di luar batas yang seharusnya, melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah. Cinta sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala nataparra'u min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka. Artinya tidak berlepas diri, kita tidak menyatakan permusuhan, tidak membenci kepada mereka. Jadi kita tidak boleh berlepas diri, tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka. Membela seorang sahabat secara berlebihan akhirnya memusuhi sahabat yang lainnya, itu tidak boleh yang seperti ini. Wa nubghidhu man yubghidhuhum, dan kita membenci orang yang membenci sahabat. Kita membenci orang yang membenci sahabat. Siapapun yang membenci sahabat, ngaku sebagai apapun dia, kalau dia membenci sahabat, kita benci dia karena membenci sahabat. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, dan membenci kepada orang yang menyebut, orang-orang yang menyebut-nyebut para sahabat dengan yang selain kebaikan. Kita membenci setiap orang yang menyebut-nyebut sahabat dengan yang bukan kebaikan. Disebut-sebut kejelekan sahabat, kekurangan sahabat. Itu kita benci orang yang seperti itu, siapapun orangnya. Wala nadhkuruhum illa bi khairin. Dan kita tidak menyebut-nyebut sahabat kecuali dengan sebutan yang baik, kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Cinta kepada mereka adalah agama. Cinta kepada mereka adalah iman. Cinta kepada mereka adalah ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan benci kepada mereka adalah kekafiran, kemunafikan dan sikap melampaui batas, keterlaluan. Ini perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah tentang sahabat. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, wa yuqalu bi fadlihim wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim, dan dinyatakan tentang keutamaan mereka, tentang afdhaliyah para sahabat seluruhnya, dan mereka disebut-sebut dengan kebaikan-kebaikan amal perbuatan mereka. Jadi yang kekurangan, kesalahan atau kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh sahabat enggak kita sebut-sebut. Yang kita sebut-sebut adalah kebaikan-kebaikannya saja, perbuatan-perbuatan yang baik saja. Seperti halnya kita ketika menyebut kejelekan orang enggak boleh sama orang lain. Tapi mereka menyebut-nyebut kejelekan sahabat. Kita enggak boleh menyebut-nyebut kesalahan orang. Padahal itu salah. Kemudian mereka bebas mencaci maki, menyebut-nyebut keburukan dan kejelekan sahabat yang belum tentu jelek. Belum tentu jelek. Jadi tidak boleh menyebut-nyebut kecuali kebaikan-kebaikan para sahabat. Dzakar al-musannifu haqqan akhar. Al-musannif rahimahullah di sini menyebutkan hak lain dari min huquqi sahabah, dari hak-hak sahabat. Tadi yang pertama hak para sahabat adalah wajib dicintai. Ini hak pertama. Wajib dicintai, ini hak para sahabat. Kita wajib menunaikan hak mereka yang pertama, yaitu kita wajib menyintai para sahabat. Kemudian di sini al-musannif menyebutkan hak yang lain di antara hak-hak sahabat radhiyallahu anhum, wa huwa ta'dadu fadailihim wa manaqibihim, yaitu menghitung-hitung, menyebut-nyebutkan secara banyak keutamaan-keutamaan mereka dan jejak-jejak langkah mereka yang terpuji, jasa-jasa mereka yang telah diberikan untuk Islam dan umat Islam. Kita sebut-sebut, itu hak mereka yang wajib kita lakukan. Wajib. Kalau itu wajib, berarti kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa menyebut-nyebut kebaikan mereka. Maka kita harus tahu kebaikan-kebaikan para sahabat. Minimal secara global kita mengetahui bahwa mereka semuanya baik. Mereka sahabat seluruhnya adalah udul, adil. Jadi minimal seperti itu. Tapi lebih dari itu kita wajib juga untuk mengetahui kebaikan-kebaikan para sahabat. Maka harus membaca. Harus membaca sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manaqib mereka, tentang jejak-jejak langkah mereka, jasa-jasa mereka yang telah mereka persembahkan untuk Islam dan umat Islam. Wallahu azza wa jalla fi kitabihi qad bayyana fadailahum. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di mana? Di dalam kitabnya Al-Qur'an Al-Azim, qad bayyana, telah menjelaskan fadailahum, keutamaan-keutamaan mereka. Al-Qur'an sendiri menyebut keutamaan-keutamaan mereka. Kok ada orang yang kemudian mencela dan mencaci maki sahabat? Abu Bakar dicela, Umar dicela, Utsman dicela, kemudian sahabat-sahabat yang lain dicela, Aisyah dicela. Aisyah di samping sebagai istri juga sebagai sahabat Nabi, punya keutamaan yang luar biasa. Allah sendiri menyebutkan, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan mereka. Ada orang yang kemudian menyebutkan keburukan-keburukan mereka, mencela mereka, mencaci mereka atas nama kritik, atas nama studi kritis. Kan ini bentuk ketidakberadaban. Sementara dia menyerukan supaya manusia berakhlak mulia, tapi terhadap sahabat tidak beradab, tidak berakhlak. Sedangkan Allah SWT menjelaskan tentang keutamaan mereka. Wa madaha zahirahum wa batinahum, memuji mereka secara lahir dan batin. Al-Quran memuji lahir mereka dan memuji batin mereka. Fi ayatin adidah, dalam ayat-ayat yang jumlahnya banyak. Min dhalika diantaranya adalah qauluhu ta'ala. Silahkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9 bisa dibuka. Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir muhajirin, para sahabat, sahabat muhajirun, alladzina ukhriju min diarihim, yang diusir dari rumah-rumah mereka, dari tempat-tempat tinggal mereka, wa amwalihim, diusir dari harta-harta benda mereka. Akhirnya mereka terusir, berhijrah ke Madinah, meninggalkan segala apa yang mereka miliki, rumah, negeri, harta, dan semuanya yang mereka miliki, kecuali yang bisa dibawa, sedikit jumlahnya. Kenapa mereka rela meninggalkan semuanya itu? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari karunia dari Allah, mencari ridha Allah. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka, dan karena mereka membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Ini tentang muhajirun, dipuji oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka rela meninggalkan segala apa yang mereka miliki, tanah tumpah darah, harta benda, rumah, kekayaan ditinggalkan karena ingin mencari fadl dari Allah, ingin mencari ridha dari Allah, ingin membela agama Allah, ingin membela Rasulullah. Kemudian Allah juga memuji orang-orang Ansar. Ini kan pujian luar dalam ini, pujian terhadap zahir mereka yang secara fisik berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah, dan memuji hati mereka, batin mereka, karena yang mereka cari adalah ridha Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin membela agama Allah, ingin membela Rasulullah SAW. Dipuji zahirnya dan puji batinnya. Allah juga memuji orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang berdiam diri di Madinah, yang mendiami Madinah, yang tinggal di Madinah, yaitu orang-orang Ansar, dan mereka beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, sebelum kedatangan kaum muhajirin, Orang-orang Madinah itu, orang-orang Ansar itu, yuhibbuna man hajara ilaihim. Cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, cinta kepada kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah diterima dengan tangan terbuka, diterima dengan hati terbuka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Mereka tidak mempunyai keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Mereka tidak menemukan kesulitan, mereka tidak menginginkan apa-apa di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Al-ithar 'ala al-ghair 'ala anfusihim, lebih mementingkan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka punya kesulitan, mereka juga butuh, tapi mereka lebih utamakan kaum muhajirin. Walaupun mereka sendiri mengalami kesulitan, walaupun mereka membutuhkan, tapi mereka tidak menginginkan itu semuanya. Diberikannya semuanya, diberikannya sebagiannya kepada kaum muhajirin tanpa perhitungan, karena kecintaan kaum Ansar kepada kaum muhajirin. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, mereka itulah orang-orang yang sukses. Ini pujian, pujian terhadap lahiriah mereka dan pujian juga terhadap batiniah mereka. Kalau secara batin mereka tidak siap, tentu akan keberatan menerima, menampung orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Rumah-rumahnya disediakan, dibagi dengan kaum muhajirin. Tanahnya dibagi dengan kaum muhajirin. Bahkan ada yang membagi lebih daripada itu, istrinya. Jadi itu pengorbanan yang sangat luar biasa dari kaum Ansar. Alangkah indahnya kalau kita baca hal semacam ini, kemudian kita renungkan, kemudian kita bisa mengikuti apa yang menjadi adab dan akhlak para sahabat ini, pengorbanan para sahabat untuk saling tolong menolong satu sama lain, untuk saling bantu membantu satu sama lain. Makanya kita perlu membaca sejarah para sahabat, dan ini menimbulkan kecintaan yang besar kepada mereka dalam rangka cinta kepada Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari karunia Allah, dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka menjaga keutuhan agama Allah. Rela mereka untuk berkorban. Kaum muhajirin rela berkorban, meninggalkan apa yang mereka miliki. Kaum Ansar rela berkorban, membantu saudara-saudaranya yang telah kehilangan segala-galanya, hampir segala-galanya. Wa qala ta'ala, ayat yang lainnya, Allah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Untuk apa Rasulullah diutus? Untuk menyampaikan agama Allah. Dari masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah yang menjadi penyerta dari keduanya, muamalah dan lain sebagainya, akhlak. Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah yang dipercaya oleh Allah. والذين معه أشداء على الكفار. Orang-orang yang bersama Muhammad أشداء, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama ubainahum, saling sayang menyayangi di antara sesama mereka. Sesama orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Orang yang paling pertama bersama Nabi Muhammad adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang paling berhak dijuluki sebagai orang yang ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sikapnya jelas, tegas kepada orang kafir. Dan sikap mereka terhadap sesama para sahabat saling kasih sayang. Tarahum rukka'an sujjada. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim. Min atharis sujud. Terdapat tanda-tanda pada wajah-wajah mereka dengan bekas-bekas sujud. Jadi ada tanda-tanda pada wajah-wajah mereka berupa athar, bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Demikianlah sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu laksana, tanaman yang pada permulaan tumbuhnya tanaman itu mengeluarkan tunasnya, merekah tunas. Fa'azarahu, kemudian semakin kuat tunas itu. Fastaghladha, kemudian menjadi besar. Fastawa, kemudian tegak. Ala suqihi, pada batangnya. Yu'jibu zurra, yang tanaman-tanaman itu menjadikan senang hati para penanamnya. Tanaman itu menjadikan senang bagi para penanamnya. Kenapa Allah jadikan seperti itu para sahabat? Liyaghidha bihimul kuffar. Supaya dengan kekuatan orang-orang yang beriman itu dalam bersaudara, dalam akidah, dalam semuanya, untuk menjengkelkan hatinya orang-orang kafir, supaya menimbulkan kejengkelan di hatinya orang-orang kafir dengan kekuatan kaum mukminin yang saling bersatu, kekuatan akidahnya, kekuatan semangatnya, kekuatan untuk mencari fadl dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan persatuan mereka, ruhama mereka, dan syiddah mereka kepada orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, apa janji Allah? Maghfiratan, ampunan, dan ajr, pahala yang besar. Ayat ini juga isinya pujian kepada para sahabat. Pujian yang setinggi-tingginya dari Allah SWT kepada para sahabat. Wa najidu, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, anna salafa as-saliha harasu ala jam'i fadha'il as-sahabati al-waridati fi sunnati fi mu'allafatin kathiratin. Kita dapati sesungguhnya para salafus salih, para ulama salaf, harasu, mereka bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi di dalam menghimpun keutamaan-keutamaan para sahabat yang terdapat di dalam sunnah, dihimpunnya di dalam karya-karya ilmiah mereka yang banyak, karya-karya kitab mereka yang banyak, ditulis, dikumpulkan di dalam kitab-kitab yang mereka susun tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Sawa'un mufradah au dhimna ummahatil musannafat. Baik Kitab-kitab itu disusun tersendiri, khusus intinya tentang keutamaan para sahabat, ataupun dimasukkan ke dalam induk-induk kitab besar mereka. Jadi ada kitab-kitab yang khusus isinya tentang fadha'il sahabat. Ada fadha'il-fadha'il yang disusun dimasukkan ke dalam kitab-kitab induk besar mereka. Kenapa para ulama salafus salih menghimpun yang demikian itu? Liyata'allaman nasu manazil as-sahabati wa yaqturu lahum qadrahum al-wajib lahum syar'a. Supaya orang-orang belajar, mempelajari tentang kedudukan para sahabat. Kemudian supaya mereka menghormati sahabat sesuai dengan kedudukan mereka yang wajib secara syar'i. Menghormati para sahabat sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, yang wajib untuk dihormati sesuai dengan kedudukan mereka secara syar'i. Wajib menghormati mereka, tapi tidak boleh hulu dalam menghormati para sahabat. Tidak boleh hulu sampai kuburannya misalnya disanjung-sanjung, dipuja-puja, enggak. Kalau ziarah, ziarah saja, tapi tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di kuburan Baqi atau misalnya di kuburan Syuhada Uhud, ziarah, enggak apa-apa ziarah. Dan ziarah kubur termasuk sunnah, termasuk hal yang disyariatkan, tapi tidak boleh hulu dengan mengusap-usap temboknya, karena masuk enggak bisa. Mengusap-usap temboknya, kemudian menangis, kemudian minta, enggak boleh. Menghormati mereka sesuai dengan kedudukan mereka sebagai sahabat dan sebagai manusia biasa. Ini hak yang kedua. Hak yang pertama, cinta. Hak yang kedua, menyebut-nyebut kebaikan mereka dan tidak menyebut keburukan mereka. Menyebut-nyebut kebaikan mereka, menyebut-nyebut keutamaan mereka. Ingat akan keutamaan mereka. Ini hak yang kedua. Yang ketiga, qauluhu wa numsiku 'anil khawdhi fi ma syajara bainahum. Kita menahan diri tidak terlibat membicarakan apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Menahan diri tidak terlibat membicarakan secara batil apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa hadza haqqun thalithun min huquqis sahabati radhiyallahu anhum. Ini adalah hak yang ketiga di antara hak-hak para sahabat radhiyallahu anhum. Tanggung. Kalau kita teruskan perlu waktu. Perlu waktu banyak karena ini harus dijelaskan. Sampai sekian saja dulu. Insya Allah ini untuk kita bahas pada kesempatan yang lain. Intinya itu dua hak besar yang wajib kita penuhi. Satu, menyintai para sahabat sesuai dengan urut-urutan keutamaan mereka. Dan yang kedua, kita sebut-sebut keutamaan para sahabat. Ini kita tadi sudah membahas bahwa cinta kepada para sahabat itu adalah keimanan, adalah agama. Menyintai sahabat adalah agama. Kita beragama dengan menyintai sahabat. Kita bertaqarrub kepada Allah dengan menyintai sahabat. Agama, iman dan ihsan. Sementara benci kepada sahabat adalah nifak, adalah fisk, adalah kufur. Maka kita tidak boleh membenci sahabat.